Baju udah, beres-beres rumah udah. Terus apa lagi ya? Udah info RT sama satpam belum kalau mau mudik? Udah dong. Kabel listrik udah dicopotin semua? Aman. Mudiknya naik apa? Mobil? Yoi, kan bawa keluarga gue. Nah, perlu diperhatiin tuh. Kan perjalanan lo jauh. Penting loh, pilih bensin BBM yang tepat dan berkualitas. Itu mah gue tahu. Mau mobil atau motor gue, pasti bensin BBM-nya pakai Pertamax. Bener banget, pakai Pertamax. Yang punya angka oktan 92, melindungi mesin kendaraan, dan bikin pembakaran lebih optimal tanpa residu. Dengan formula Pertatek Pertamina Technology, Pertamax melindungi dan menjaga mesin kendaraan tetap bersih, serta bikin mesin jadi lebih awet. Sehingga pemakaian bahan bakar jadi lebih efisien dan lebih irit. Cocok banget pakai Pertamax untuk sehari-hari. Kendaraan jadi lebih awet, lebih efisien, lebih irit. Lebih baik Pertamax.